Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَآخَرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, di mana pada pertemuan yang sebelumnya disebutkan al-muallif rahimahullah ucapan dari al-imam asy-Syatibi rahimahullah, di mana beliau menyebutkan bahwasanya az-za'il itu orang yang menyimpang, yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang mengikuti nas-nas yang masih samar, maka dia akan terus-menerus berada dalam keraguan-raguan. Dikarenakan yang namanya nas-nas yang masih mutasyabih itu tidak bisa memberikan penjelasan yang gamblang, penjelasan yang mengobati, yang mencukupi, sehingga dia tidak akan pernah mendapatkan hakikat dari apa yang dia ikuti tersebut, dan dia terus menerus berada di dalam keraguan-raguan. Kemudian kata beliau, kata al-muallif rahimahullah ta'ala berikutnya, فَاللَّهُ يَمْتَحِنُ عِبَادَهُ بِبَعْدِ الْمُتَسَابِهِ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji, memberikan imtihan, ujian kepada hamba-hambanya dengan adanya nas-nas, ayat-ayat yang masih mutasyabih. Dengan sebagian ayat-ayat yang masih mutasyabih, kata beliau rahimahullahu ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan adanya nas-nas, ayat-ayat yang masih mutasyabih tersebut. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, لِيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ, agar Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan, membedakan antara al-khabith, itu orang-orang yang khabith, orang-orang yang busuk, orang-orang yang jelek, مِنَ الطَّيِّبِ, dari orang-orang yang baik. Ini tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat yang sebagiannya masih mutasyabih. Dan sudah kita lewati bahasanya orang-orang yang beriman, mereka akan mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih tersebut kepada ayat-ayat yang sudah muhkam. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang, yang tidak mau mengikuti jalan yang syar'i, mereka justru lebih memilih untuk mengikuti nas-nas yang masih mutasyabih tersebut. وَيَمْتَحِنُ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يُوَسْوِسُهُ الشَّيْطَانُ وَمَا يَكْذِفُ بِهِ مِنَ الْإِسْتِسْكَالَاتِ. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menguji, memberikan imtihan kepada qulubal mu'minin, kepada kalbu-kalbu kaum mu'minin, dengan apa yang dibisikkan as-syaitan. Minal istiskalat, dari istiskalat, itu perkara-perkara yang muskilah, yang bisa mendatangkan perkara yang tidak jelas. Maka terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalbunya orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang demikian. Menguji dengan perkara-perkara yang dibisik-bisikan oleh syaitan. Dan apa yang dicampakkan oleh syaitan dari perkara-perkara yang akan membuat ragu kaum mukminin. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan penjelasan yang gamblang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan mereka mengikuti bimbingan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, qala al-allamatu Abdurrahman al-muallimi, berkata al-allamah Abdurrahman al-muallimi rahimahullah, wujudun nususi allati yastashkilu zahiruha lam yaqa fil kitabi was sunnati afwan, dan adanya nas-nas yang secara zahir, kata beliau, yastashkilu, secara zahir itu bisa menimbulkan muskilah, kata beliau, lam yaqa fil kitabi was sunnati afwan, maka itu, kata beliau, lam yaqa fil kitabi wa sunnati afwan, tidaklah ada dalam Alkitab dan juga sunnah itu afwan, itu tanpa ada tujuan, tanpa ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya nas-nas yang memberikan muskilah tersebut. Wa innama huwa amrun maksudun syar'an, kata beliau rahimahullah, akan tetapi nas-nas yang secara zahirnya menimbulkan istiskalat yang ada di dalam Alkitab dan juga sunnah, kata beliau, itu adalah merupakan amrun maksudun syar'an. Itu adalah merupakan perkara yang diinginkan, yang ada tujuannya secara syariat. Itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya yang secara zahirnya seakan-akan menimbulkan muskilah, ini ternyata secara syariat itu ada tujuannya. Secara syar'an ada perkara yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, liyabluwallahu ta'ala ma fin nufusi, yaitu agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, ma fin nufus, apa yang terdapat dalam an-nufus, itu apa yang terdapat dalam jiwa manusia. Apakah mereka mau mengikuti bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Yaitu dengan mengembalikan nas-nas yang masih muskilah, nas-nas yang masih mutasyabih kepada yang muhkam ataukah tidak. Ini sebagai ujian kepada jiwa-jiwa manusia. وَيَمْتَحِنَ مَا فِي السُّدُورِ, dan juga memberikan imtihan apa yang ada dalam as-sudur, itu apa yang ada dalam dada-dada mereka. وَيُيَسِّرَ لِلْعُلَمَاءِ أَبْوَابًا مِنَ الْجِهَادِ الْعِلْمِ, dan juga kata beliau rahimahullah, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada para ulama, yaitu memudahkan kepada mereka abwaban minal jihadil ilmi, membukakan pintu-pintu bagi mereka berupa al-jihad al-ilmi, itu jihad berupa ilmu. Itu mereka akan mendalami nas-nas tersebut, mereka akan berusaha untuk memberikan penjelasan terhadap nas-nas yang masih mutasyabih dengan mengembalikan kepada nas-nas yang muhkam. Sehingga ini adalah jihad yang dimiliki oleh para ulama, yang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebagian ayatnya berupa ayat-ayat yang masih mutasyabih, ataukah yang secara zahirnya bisa menimbulkan muskilah. Ini tentunya hikmah yang sangat besar. Itu para ulama berjuang untuk memberikan penjelasan kepada nas-nas yang mutasyabih. Mereka berjuang untuk bisa mendapatkan penjelasan dari ayat-ayat yang lainnya yang sudah muhkam. Yarfa'uhumullahu bihi darajatin, yang Allah subhanahu wa ta'ala ini akan mengangkat mereka, mengangkat para ulama beberapa derajat, yaitu dengan jihad ilmi yang mereka lakukan tersebut, mempelajari nas-nas tersebut, sehingga mereka akan menyajikan kepada umat dalam bentuk nas-nas yang sudah gamblang berdasarkan nas-nas yang muhkam tersebut. Ini tujuan yang syar'i yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada nas-nas yang secara zahir itu menimbulkan muskilah, baik nas tersebut ada di dalam Alkitab dan juga nas-nas yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, innahuma min haqqin wa batilin illa wa bainahuma ishtirakun min ba'dil wujuhi. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya ma min haqqin wa batilin, tidaklah ada suatu kebenaran dan juga kebatilan, melainkan antara keduanya, kata beliau, ini memiliki ishtirakun min ba'dil wujuh, yaitu sisi kesamaan dari sebagian sisi. Itu memiliki qadrun mustarak, sesuatu yang sama antara yang hak tersebut dengan yang batil. Dilihat oleh manusia bahwasanya seakan-akan yang batil itu adalah merupakan kebenaran karena memiliki persamaan. Karena memiliki persamaan antara yang hak tersebut dengan yang batil. Walau fi aslil wujudi, kata beliau rahimahullah, meskipun pada asal wujudnya, keberadaannya, aw fi aslil ikhbari, ataukah pada asal ikhbar itu pemberitaannya, aw fi mujarradil ma'lumiyah, ataukah pada al-ma'lumiyah, sesuatu yang diketahui dari kebenaran tersebut ataupun dari kebatilan tersebut. Dari sisi-sisi ini, terkadang yang namanya al-haq dan juga al-batil memiliki qadrun mustarak. Itu sesuatu yang sama, memiliki persamaan, memiliki sesuatu yang mirip, kata beliau rahimahullahu taala. Biayakuna hadha ma'luman madhkuran wa hadha ma'luman madhkuran. Yaitu dengan misalnya, kata beliau, yang ini misalnya kebatilan memiliki ma'luman madhkuran, yaitu diketahui dan juga disebut. Demikian pula yang ini itu hak, juga diketahui dan juga disebut-sebut oleh manusia. Diketahui, sama-sama seakan-akan memiliki persamaan. Yang hak juga memiliki sesuatu yang sama dengan yang batil. Demikian pula yang batil memiliki sesuatu yang sama dengan yang hak tersebut. Ini kata beliau rahimahullah, antara al-haq dan batil seperti ini kondisinya. Namun kata beliau rahimahullah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walikulli wahidin minhuma khasa'isu yatamayyazu biha anil akhar, dan bagi masing-masingnya dari keduanya, itu masing-masing dari kebenaran dan juga kebatilan tersebut, itu jelas memiliki khasa'is, yaitu khususiyah-khususiyah, perkara yang khusus yang dimiliki oleh salah satunya, yatamayyazu biha anil akhar, yang terbedakan dari yang lainnya. Yang sesuatu yang khusus tersebut tidak bisa dimiliki oleh yang lainnya, sehingga terbedakan dari yang lain. Al-haq terpisahkan dari yang batil tersebut. Jauh ternyata. Karena memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kata beliau selanjutnya, terkait dengan kondisi manusia, ketika melihat bahwasanya kebatilan dan juga kebenaran memiliki hal yang menyamainya dan juga hal yang memiliki kekhususan padanya, kata beliau rahimahullah, fa ahdhan nasi bil haqqi وأسعدهم به الذي يقع على الخصائص المميزة الفارقة. Maka manusia yang paling beruntung, kata beliau, manusia yang paling besar bagiannya, yang paling beruntung, dan juga manusia yang paling bahagia, kata beliau, adalah alladhi yaqa'u 'alal khasa'is, yaitu orang yang mampu untuk mendapatkan khasa'is tersebut. Dia mengetahui bahwasanya ternyata ini memiliki ciri yang beda dari yang lainnya. Kebenaran ini memiliki ciri yang khusus yang membedakan dengan kebatilan. Demikian pula dia bisa membedakan bahwasanya kebatilan ini memiliki sesuatu yang khusus yang membedakan dari kebenaran tersebut, sehingga dia bisa menghukuminya. Kata beliau, orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung adalah yang bisa mendapatkan khasa'is tersebut, yang al-mumayyizati al-fariqati, yang membedakan, dan juga al-fariqah, yang bisa memutus dan juga memisahkan dari yang lainnya. Wa yulhi al-qadr al-mushtaraka. Kemudian orang tersebut yulhi al-qadr al-mushtarak, dia pun mengabaikan al-qadr al-mushtarak, itu sesuatu yang sama mungkin sebelumnya dilihat. Dia abaikan perkara tersebut, tidak dianggap. Fayahkum bil qadril fariqi alal qadril mushtaraki, sehingga dia pun menghukumi dengan al-qadrul fariq, yaitu dengan sesuatu yang khusus tersebut yang membedakan dari yang lainnya. Dia menghukumi dengan perkara tadi alal qadril mushtarak, terhadap sesuatu yang mushtarak, yang mungkin masih memiliki kesamaan. Tadinya dia masih melihat ini sama antara kebatilan dengan kebenaran. Kemudian dia beruntung mendapatkan sesuatu yang membedakan antara keduanya. Maka dia pun mengabaikan sesuatu yang sama tadi, tidak dianggap oleh dirinya. Dia mengambil yang merupakan khususiyah tadi, itu khususiyah yang dimiliki oleh kebenaran, kemudian dia tinggalkan qadrul mustarak tersebut. Wa yafsiluhu bihi, dan dia pun memisahkan dengan qadrul fariq tadi, itu khususiyah yang dimiliki oleh salah satunya. Ini orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung mendapatkan kebenaran adalah semacam ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini bisa diterapkan pada semua apa yang disebut oleh beliau rahimahullahu taala, yaitu berupa kebatilan dan juga kebenaran. Mesti memiliki semacam ini. Yang mungkin awal kalinya seseorang melihat seakan-akan ini adalah sama. Yang satu mengaku seperti ini, yang satu juga sama mengaku. Namun dia beruntung mendapatkan sesuatu yang bisa membedakannya. Ada ciri khusus yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dia pun mengambil itu dan mengabaikan yang dimiliki oleh keduanya. Ditinggalkan qadrul mustarak tersebut, kemudian dia pegangi al-qadrul fariq, yaitu al-khasais yang dimilikinya. Ini adalah manusia yang paling beruntung, kata beliau, kata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa ba'aduhum 'anil haqqi wal huda man 'akasa hadha as-sayr, dan orang yang paling jauh dari kebenaran dan juga petunjuk adalah orang yang membalik hadha as-sayr, yaitu jalan yang semacam ini, yaitu jalan yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu dia mendapatkan al-khasa'is yang al-mumayyiz al-fariqah, kemudian dia mengabaikan al-qadrul mustarak dan menghukumi dengan al-qadrul fariq terhadap al-qadrul mushtarak. Orang yang terbalik ini adalah orang yang jauh dari kebenaran, dan tentunya dia adalah orang yang sengsara karena jauh dari kebenaran, tidak mendapatkan kebenaran. Sehingga ada beliau rahimahullah, wasalaka didda hadha at-tariq, hadhihi at-tariq, dan dia pun menempuh lawanan dari jalan ini. Dia menempuh kebalikan dari jalan yang telah disebutkan tadi. Bagaimana itu? Fa'algha al-khasa'isa al-fariqata. Dia pun mengabaikan al-khasa'is al-fariqah, yaitu dia mengabaikan al-khasa'is khususiyah yang dimiliki, al-fariqah yang bisa membedakan, yang bisa memutus hal yang memiliki persamaan tadi. Diabaikan perkara ini, padahal ini adalah merupakan perkara yang penting. Justru malah dia tinggalkan perkara tersebut. Khususnya yang seharusnya dia bisa membedakan. Yang tadinya mungkin masih terlihat sama, mirip. Dia abaikan qadrul farik tersebut. Al-khasais al-farika tersebut. Dia tinggalkan, dia abaikan. Wa khada al-qadr al-mushtarak. Dan dia justru mengambil al-qadr al-mushtarak. Sesuatu yang itu adalah dimiliki oleh keduanya. Yaitu sesuatu yang mirip yang dimiliki oleh keduanya. Yang satu mungkin berjubah, yang satu juga berjubah sama-sama. Diambil, oh ini sama-sama berjubah kok. Ia sama-sama berjenggot. Sama-sama juga memiliki imamah. Namun dia mengabaikan al-khasais al-fariqah. Dia mengabaikan al-khasais al-fariqah yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan tersebut. Wa hakama bihi 'ala al-qadri al-fariq, dan justru dia, kata beliau rahimahullah, dia menghukumi dengan qadrul mustarak tersebut 'ala al-qadri al-fariqi, kepada al-qadri al-fariq, yaitu yang memiliki khususiyah tadi dihukumi dengan qadrul mustarak. Ini terbalik dari jalan yang sebelumnya. Padahal jalan yang sebelumnya adalah merupakan as'adun nas, manusia yang paling beruntung, manusia yang paling bahagia. Dia mendapatkan khasais sehingga dia bisa membedakan dan bisa menghukumi mana yang benar dan juga mana yang keliru dengan al-khasais tersebut. Ini salah satu jenis kesesatan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Dia menempuh jalan yang keliru. Dia mengambil qadrul mustarak, kemudian dia menghukumi al-qadrul fariq ataukah al-khasais tadi dengan qadrul mustarak. Kemudian kata beliau, wa adallu minhu, dan yang lebih sesat dari itu, yang lebih sesat, yang lebih parah dari itu, kata beliau, man akhada khasa'isa kullin minan naw'aini fa'ataha linnaw'il akhar. Yang lebih parah lagi, yang lebih sesat adalah, kata beliau, orang yang mengambil khasa'is kullin minan naw'aini, dia mengambil khasa'is khususiyah yang dimiliki oleh masing-masing dari dua jenis tadi. Kebenaran memiliki khususiyah, kebatilan juga memiliki khususiyah. Namun kata beliau, fa'ataha linnaw'il akhar, namun dia berikan khususiyah tersebut untuk jenis yang lainnya. Khususiyah yang dimiliki oleh kebenaran dia berikan kepada kebatilan, yang khususiyah dimiliki oleh kebatilan dia berikan kepada al-haq. Sehingga dia terbalik lagi, lebih parah lagi, sehingga dia akan menyatakan al-haq itu adalah al-batil dan al-batil itu adalah al-haq. Karena menempatkannya ini keliru. Ini dua jenis manusia yang sesat, yang jauh dari kebenaran yang disebut oleh beliau rahimahullahu taala. Sehingga kata beliau rahimahullah, fahadani tariqa ahli ad-dalalati allatani yarji'u ilayhima jami'u su'abid dalalihim wa batilihim. Dua jalan ini adalah merupakan dua jalan ahli dalalah, jalannya orang-orang yang sesat, yang kata beliau rahimahullah, yarji'u ilayhima, akan kembali kepada dua jalan ini, kata beliau, jami'u su'abid dalalihim wa batilihim, seluruh cabang-cabang kesesatan dan juga kebatilan-kebatilan mereka. Sehingga yang namanya kesesatan dan juga kebatilan tidak jauh dari apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada kebenaran kebatilan kemudian dipandang itu sama, memiliki persamaan. Ada sesuatu yang menyamakannya. Kemudian jenis orang yang sesat pertama tadi, yang jauh dari kebenaran, dia mengambil qadrul mustarak. Mengambil qadrul mustarak itu sesuatu yang sama yang dimiliki oleh keduanya, antara kebatilan dengan kebenaran. Namun dia mengabaikan qadrul fariq. Dia mengabaikan sesuatu yang membedakannya. Dia abaikan perkara tersebut. Ini sesat, kata beliau. Namun yang lebih sesat lagi, kata beliau, adalah orang yang mengambil khususiyah masing-masing yang dimiliki oleh kebenaran dan juga kebatilan, namun diberikan kepada yang lainnya. Khususiyah yang dimiliki oleh kebatilan diberikan kepada kebenaran, kemudian khususiyah yang dimiliki oleh kebenaran diberikan kepada kebatilan. sehingga dia akan menyatakan al-haq itu adalah batil dan al-batil itu adalah al-haq. Ini yang dikatakan oleh beliau. Jenis yang kedua adalah adallu minhu, orang yang lebih sesat dari yang pertama. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia yang paling bahagia adalah orang yang bisa mendapatkan al-khasa'is al-mumayyizati al-fariqah, yaitu khususiyah yang bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, sehingga dia mengabaikan qadrul mustarak dan dia lebih berpegang dengan qadrul fariq, yang membedakan, yang memisahkan antara kebatilan dengan kebenaran. Ini pembahasan yang disebutkan oleh beliau pada poin yang ke-20. Kemudian kita akan masuk pada poin yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, jenis suarif yang berikutnya, yaitu yang ke-21 adalah khultatu ahlil batil. Di antara sesuatu yang menjadikan manusia menyimpang dari kebenaran, disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah khultatu ahlil batil, yaitu bersahabat, berteman dengan ahlul batil. Bersahabat dengan mereka, bersahabat dengan ahlul batil, maka ini adalah merupakan salah satu perkara yang bisa menjadikan seseorang menyimpang dari kebenaran. Kita ikuti penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Al-khultatu sya'nuha kabirun fi ta'thiri ala akhlakil mukhtaliti bihim wa adatihim wa aqaidihim. Bersahabat, kata beliau, berteman itu adalah sya'nuha kabirun, peranannya ini sangat besar, kata beliau. Memiliki pengaruh yang sangat besar. Memiliki peranan yang sangat besar. Fit ta'thiri ala akhlakil mukhtaliti bihim. Yaitu di dalam memberikan pengaruh kepada akhlak orang yang bercampur dengan mereka. Wa adatihim, dan juga adat mereka. Wa aqaidihim, dan juga aqaid itu keyakinan-keyakinan mereka. Bergaul dengan mereka ahlul bidah, ahlul batil, ini memiliki dampak yang besar, kata beliau, terhadap akhlak dari orang yang berkumpul dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Memiliki dampak untuk berpengaruh dengan adat kebiasaan mereka dan juga akidah-akidah mereka. Kemudian kata al-mu'allif rahimahullah, wala akulu innal insana yata'atharu biman yukhalituhu minal basari. Dan aku tidak menyatakan, kata beliau, bahwasanya manusia itu akan terpengaruh biman yukhalituhu minal basari. Dia akan terpengaruh dengan man yukhalituhu, itu dengan orang yang dia bergabung dengannya, bercampur dengannya, berteman dengannya, minal basari, dari kalangan manusia saja. Artinya beliau tidak menyatakan bahwasanya manusia itu hanya bisa terpengaruh dengan manusia saja. Bal innahu yata'atsaru hatta bil baha'im idza khalathaha. Bahkan yang namanya manusia, kata beliau, itu bisa terpengaruh meskipun dengan al-baha'im, dengan binatang-binatang ternak, idza khalathaha, jika dia berbaur dengan mereka. Manusia pun akan bisa terpengaruh dengan akhlak dari binatang tersebut, kebiasaan dari binatang tersebut. Tidak hanya terpengaruh ketika bersahabat, berteman, berbaur dengan manusia. Sehingga tadi di atas dikatakan oleh al-mu'allif rahimahullah, bahwasa yang namanya al-khultah, bercampur, baur, berteman, itu sya'nuha kabirun fit ta'thir. Memiliki peranan yang sangat besar di dalam memberikan pengaruh kepada akhlak seseorang, kebiasaan seseorang, dan juga seterusnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, yaitu idza khalathaha, jika dia berbaur dengan mereka, dengan binatang-binatang tersebut, wa yaktabisu syai'an min tiba'iha, dan dia pun akan mencari syai'an min tiba'iha, mencari sesuatu dari tabiat binatang-binatang tersebut. Ini ketika berbaur dengan binatang-binatang tersebut. Dia akan mengamati bagaimana binatang tersebut menerkam misalnya. Ataukah ketika mendapatkan gangguan sedikit, ini bagaimana sikapnya? Dia akan belajar. Dia akan terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Beliau mencontohkan di sini. Al-ghildhatu fi ahli al-ibli. Maka yang namanya al-ghildhah, yaitu sikap kasar dan juga kaku, ini biasanya fi ahli al-ibil, itu pada orang-orang yang menggembalakan unta. Maka biasanya mereka memiliki perangai-perangai yang kasar. Kenapa? Karena berbaur dengan mereka. Berbaur dengan al-ibil, dengan unta-unta tersebut. Wal ghanam fiha as-sakinah, dan ghanam, yaitu kambing padanya ada as-sakinah, ada ketenangan, lebih tenang. Walam yub'ats nabiyyun qattu illa kana ra'iyan lil ghanam. Dan tidaklah seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebelumnya mereka itu adalah ra'iyan lil ghanam, itu seorang penggembala kambing. Kenapa? Karena seorang penggembala kambing berbeda dengan penggembala unta. Memiliki ketenangan, memiliki sikap yang ramah dan juga seterusnya. Berbeda dengan para penggembala unta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, mengutus para nabinya. Ini pun tidak terlepas dari penggembala kambing. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam takliknya di situ disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad ra'a al-ghanam." Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi Musa alaihi salam yang kita dengar beritanya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beliau pernah menggembalakan kambing. Ini menunjukkan bahwasanya pada al-ghanam memiliki as-sakinah seperti yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa min ajli hada," dan dikarenakan hal ini kata beliau, dikarenakan yang namanya khultah, bersahabat, berteman dan juga berbaur, baik dengan manusia ataupun dengan binatang, ini memiliki peranan yang sangat besar, memiliki dampak yang besar, kata beliau rahimahullah. Dikarenakan hal ini, qala al-hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, berkata al-hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, "Innan nufusa tata'assa bima tusahiduhu min ahwali abna'il jins." Kata beliau, kata Ibnu Rajab rahimahullah, sesungguhnya yang namanya jiwa-jiwa itu tata'assa, dia itu akan tata'assa, yaitu akan meneladani, akan mencontoh, bima tusahiduhu min ahwali abna'il jins, dengan apa yang disaksikan oleh jiwa tersebut, min ahwali abna'il jinsi, dari kondisi, dari keadaan abna'il jinsi, yaitu yang semisal dengannya, baik itu dari kalangan manusianya ataukah binatang-binatangnya. Maka jiwa tersebut akan tata'assa, kata beliau, akan berusaha untuk mengambil ta'assi, meneladani, mencontoh, meniru apa yang dia saksikan dari kondisi-kondisi yang sejenisnya. Wa idza kanatin nufusu tata'assa bima tusahiduhu min ahwali abna'il jins fa inna hadzal mu'athira yazdadu ma'a ru'yatin nudara'i wal aqran. Kata beliau rahimahullah, maka jika jiwa-jiwa tersebut tata'assa, dia akan meniru, akan mencontoh dengan apa yang dia saksikan dari kondisi-kondisi yang sejenisnya. Fa inna hadzal mu'athir, maka sesungguhnya yang terpengaruh ini, kata beliau, yasdadu ma'a ru'yatin nudara'i wal aqran. Itu akan bertambah, kata beliau, dengan melihat an-nudara wal aqran. Itu akan dengan melihat apa? An-nudara, yaitu yang sejenisnya, yang semisal, dan juga al-aqran yang sepadan dengannya. Dia akan memperhatikan kondisi-kondisinya. akan melihat kondisi-kondisi yang sejenisnya, kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjelaskan apa yang disebutkan oleh ulama sebelumnya, wa hadhihi al-umur mimma ta'dhumu biha al-mihnatu 'ala al-mu'minin. Perkara ini, itu perkara yang disinggung di atas tadi, bahwasanya jiwa itu akan tata'assah, jiwa itu akan meneladani, mencontoh, meniru apa yang disaksikan oleh dirinya dari kondisi yang sejenis dengan dirinya. Kata beliau rahimahullah, wa hadhihi al-umuru, perkara ini kata beliau, mimma ta'dhumu biha al-mihnatu 'ala al-mu'minin, merupakan perkara yang ta'dhum biha al-mihnah, yang ujian itu besar menimpa kaum mukminin. Perkara ini itu meniru yang sejenisnya, ini adalah merupakan mihnah, ujian yang besar yang menimpa kaum mukminin. Fa'innahum yahtajuna ila syai'aini, karena mereka kaum mukminin, yahtajuna ila syai'aini, mereka butuh kepada dua perkara. Mereka butuh kepada dua perkara, ay li daf'il fitnati allati ubtuliya biha nudara'uhum min fitnati ad-dini wad dunya an nufusihim. Itu artinya kata beliau, li daf'il fitnah, butuh untuk li daf'il fitnah, untuk menolak fitnah, menghilangkan fitnah, yang dengan fitnah tersebut diuji nudara'uhum, itu yang menimpa nudara'uhum, orang-orang yang sejenis, yang semisal dengan mereka. Mereka berusaha untuk menolak fitnah dari jiwa-jiwa mereka, yaitu fitnati din wa dunya, itu berupa fitnah din dan juga fitnah dunia. Mereka butuh untuk menolak, menghilangkan fitnah ad-din, fitnah agama, dan juga fitnah dunia dari jiwa-jiwa mereka. Di mana fitnah ini, kata beliau rahimahullah, adalah merupakan fitnah yang telah menimpa nudara'uhum, orang-orang yang semisal dengan mereka. Maqiyamil muqtadilaha, dengan adanya al-muqtadilaha, itu faktor yang mendorongnya. Fa inna ma'ahum nufusan wa sayatina kama ma'a ghairihim, karena sesungguhnya bersama mereka, bersama kaum mukminin, mereka juga memiliki nufusan, memiliki jiwa, yaitu memiliki ambisi, memiliki keinginan-keinginan, wasayatina, dan juga memiliki setan-setan, kama ma'a ghairihim, sebagaimana itu juga ada bersama selain mereka. Selain kaum mukminin juga memiliki hal yang sama, di mana mereka telah terfitnah agamanya dan juga terfitnah dunianya. Mereka memiliki ambisi, memiliki keinginan, dan juga ada setan-setan pada mereka. Sehingga kata beliau rahimahullah, فَمَعَ وُجُودِ ذَلِكَ مِنْ نُضَرَائِهِمْ يَكْوَ الْمُقْتَدِ عِنْدَهُمْ كَمَا هُوَ الْوَاقِعِ. Maka dengan adanya hal tersebut, مِنْ نُضَرَائِهِمْ, dari orang-orang yang semisal dengan mereka, itu dengan adanya dua perkara tadi, yaitu memiliki nufusan dan juga sayatin, dengan adanya nufus dan juga sayatin yang dimiliki oleh selain mereka, min nudara'ihim, dari orang-orang yang semisal dengan mereka, yaqwal muqtadi indahum, maka faktor yang mendukungnya ini juga akan semakin kuat di sisi orang-orang yang beriman. Karena tadi orang-orang yang beriman juga memiliki faktor pendukung seperti yang dimiliki oleh yang lainnya selain mereka kaum mukminin. Itu jiwa-jiwa mereka semakin kuat dan juga setan-setan mereka semakin kuat. Ini fitnah yang menimpa kaum mukminin. Kama huwal waqi', kata beliau, sebagaimana ini adalah merupakan realita. Fayaqwa da'i alladhi fi nafsil insan wa syaitanuhu. Sehingga yaqwa ad-da'i, akan kuat itu faktor pendorong tadi, alladhi fi nafsil insan, yang ada pada jiwa manusia. wa syaitanuhu, dan juga setannya juga akan semakin kuat. Karena melihat yang semisal dengan mereka juga terkena fitnah yang sama. Fitnatud din dan juga fitnatud dunya. Ketika memperhatikan yang semisal dengan mereka itu terkena fitnah semacam itu, sementara antara dirinya dengan mereka itu memiliki kesamaan, memiliki nufusan wasayatin, di mana ketika memperhatikan kondisi yang lainnya, ambisi tersebut, keinginan tersebut, setan-setannya itu semakin kuat, maka semakin besar fitnahnya. Kemudian kata beliau, wadawa'il khairi kadalik, demikian pula faktor-faktor yang akan menimbulkan kebaikan juga seperti itu kata beliau. Kaum mukminin juga akan melihat yang lainnya ketika hendak melakukan kebaikan. Wa ma yahsulu min ad-da'i bi fi'lil ghairi wan nadhir. Dan apa yang terjadi dari ad-da'i, itu faktor yang mendukung tadi, bi fi'lil ghairi wan nadhir, dengan perbuatan yang lainnya ataukah perbuatan dari yang semisalnya. Artinya kaum mukminin ketika melakukan kebaikan juga melihat kondisi-kondisi yang lainnya. Sehingga kata beliau, fakam minan nasi lam yurid khairan wala syarran hatta ra'a ghairahu la siyama in kana nadhiruhu yaf'aluhu fa'alahu. Kata beliau rahimahullah, maka betapa banyak manusia yang tadinya dia tidak menginginkan kebaikan dan juga kejelekan, hatta ra'a ghairahu, hingga dia melihat yang lainnya. Terlebih lagi kalau in kana nadhiruhu, yang semisal dengannya, yang semisal dengan dirinya, yaf'aluhu, melakukan hal tersebut, fa'alahu, maka dia pun akan melakukannya. Yang tadinya mungkin tidak mau melakukan kebaikan, namun ketika melihat yang lainnya, oh si fulan juga melakukan kebaikan, akhirnya dia pun melakukannya. Demikian pula terkait dengan kejelekan. Ketika melihat yang lainnya juga melakukan kejelekan, ternyata yang lainnya seperti itu, dia pun melakukannya. Ini yang disebutkan fitnah yang menimpa manusia, menimpa kaum mukminin. Itu fitnah melihat an-nudara wal aqran. Kata beliau rahimahullah yang menjadi saya di sini, fa innan nasa ka asrabil quta majbuluna ala tasabbuhi ba'dihim bi ba'din. Karena manusia kata beliau itu seperti asrabil quta, sekawanan burung yang majbuluna ala tasabbuhi ba'dihim bi ba'din. Yang mereka majbulun itu diberikan tabiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyerupai, meniru sebagian yang lainnya. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang menggambarkan kepada kita bagaimana dampak dari berkhultah, berteman dengan manusia ataupun yang lainnya, dan fitnah yang menimpa kaum mukminin itu berupa mengamati yang selain mereka, dikarenakan selain mereka juga memiliki nufusan wasayatin, sehingga mudah sekali untuk terkena fitnah. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Adapun yang lainnya fa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.